Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan ya majelis yang keempat masih dalam bahasan kitab Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, yang mengangkat celaan dari para imam, para ulama hebat terdahulu. Di mana ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan sejak awal kitabnya, ketika ada pendapat atau ijtihad para ulama yang itu menyelisihi hadis sahih, maka para ulama tersebut pastilah memiliki uzur. Dan ya bahasan yang lalu sudah kita selesai membahas sebab yang pertama. Ya, sebab yang pertama annal haditsa lam yablughu, bahwasanya ya ulama tersebut ya kemungkinannya bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu tidak sampai kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga para ulama tersebut mereka mengeluarkan ijtihad yang menyelisihi hadis yang sahih. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebab yang kedua. Beliau katakan as-sababu tsani an yakuna al-haditsu qad balaghahu walakinnahu lam yathbut indahu. Sebab yang kedua, bahwa hadisnya sebenarnya sudah sampai kepada alim tersebut. Ya, alim tersebut sudah mengetahui hadisnya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu lam yathbut indahu. Akan tetapi sampainya kepada ulama tersebut dengan sanad yang tidak tsabit, dengan sanad yang tidak sahih. Ya, dengan sanad yang tidak sahih, walaupun ada kemungkinan hadis itu hadis yang sama dari jalur yang lain itu ada dengan sanad yang sahih. Tapi yang sampai kepada ulama tersebut itu adalah bukan dengan sanad yang sahih. Sebagian mana beliau kembali melanjutkan penjelasannya, imma li anna muhaddithahu au muhaddisa muhaddithihi au ghairahu min rijalil isnad majhulun indahu au muttahamun au sayyul hifzi. Ya, barangkali syekhnya sendiri, ya gurunya si ulama itu, atau guru dari gurunya, atau salah seorang rawi dari rijal sanatnya, ya di tobaqoh mana saja, ada kalanya rawinya majhul. Ya, rawinya majhul. Ya, apakah dia majhul ain atau majhul hal. Atau muttahamun. Yani muttahamun bil kadhib. Ya, muttahamun bil kadhib. Ya, dia terduduh berdusta. Yani yakdhibu fi kalamin nas, wa in lam yakdhib fi hadithin nabi. Ya, dia terbukti berdusta dalam ucapan manusia, walaupun dia tidak pernah terbukti berdusta dalam hadis Nabi SAW. Au sayyul hifzi, atau hafalannya jelek, sehingga apa, sanadnya itu tidak sahih. Ya, sanadnya tidak sahih. Atau kemungkinan dhaif yang lain, wa imma li annahu lam yablughu musnadan bal munqati'an. Ya, atau hadis tersebut ya sampainya kepada ulama tersebut tidak secara musnad, ya bukan dengan sanad yang bersambung, bal munqati'an, ya akan tetapi dengan sanad yang terputus, ya dengan model macam apa saja yang terputus, apakah muallaq atau mursal atau munqati', atau dia mu'dal, ya sudah kita bahas di mustalah hadis. Aw lam yadhbut lahu lafzul hadis ma anna dhalika al hadis qad rawahu ath-thiqatu li ghairihi bi isnadin muttasilin. Ya, atau ya, aw lam yadhbut lahu, coba di nuskhah itu apa? Ini ada tanda kurung ini, sehingga apa? Ada kemungkinan dia adalah lafaz yang lain. Coba ada Mas Manto? Wa imma li annahu lam yablughu musnadan bal munqati'an aw lam. Ya, apa lanjutnya? Lafaz al-hadis, ya. Ya, ini lafaz hadisnya itu tidak dhabit, ya, tidak dhabit, tidak sah menurut ulama hadis tersebut. Ya, ini hadisnya secara umum sah, akan tetapi sebagian lafaznya itu tidak sah menurut ulama hadis tersebut. Ya, walaupun hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para perawi thiqat bisnadin muttasil dengan sanad yang bersambung. Bi an yakuna ghairuhu ya'lamu minal majhuli 'indahu thiqah. Yani apa, seperti apa tadi, imam yang satu menilai rawi ini majhul, ya, sedangkan imam yang lain tahu bahwa rawi yang majhul ini sebenarnya thiqah. Yang majhulkan itu dia tidak mengetahui. Ya, ulama hadis ketika menghukumi majhul, yani dia tidak mengetahui khabar apakah ini rawi yang thiqah atau fasik atau bagaimana hafalannya, tidak tahu. Sedangkan ulama yang lain tahu itu adalah rawi yang thiqah. Aw yakuna qad rawahu ghairu ulaikal majruhin 'indahu. Ya. Aw qad ittasala min ghairil jihatil munqati'ah. Ya, atau yakni ulama-ulama yang lain itu telah meriwayatkan dari jalur yang bukan rawi-rawi yang majruh tadi. Rawi-rawi yang cacat tadi periwayatannya, tapi memakai rawi-rawi yang lain. Aw qad ittasala min ghairil jihatil munqati'ah, atau jalur yang sanad lain, sanadnya muttasil, bukan dengan jalur yang sanad yang terputus tadi yang sampai kepada imam tersebut. Waqad dhabata al-fadhal hadis ba'dul muhaddisin al-huffaz. Ya, atau sebagian ulama hadis ya meriwayatkannya dengan dhabit lafaz hadis tersebut. Ya, sebagian ulama lain meriwayatkannya dengan lafaz yang benar. Ya, meriwayatkannya dengan lafaz yang benar, dengan lafaz yang dhabit. Au litilka riwayati minasyawahidi wal mutaba'at ma yubayyinu sihhataha. Atau ulama yang lain tahu jalur-jalur yang lain, jalur syawahid atau mutaba'at yang lain sehingga apa? Sahih. Adapun ulama yang satu ini dia tidak tahu ada syawahid dan mutaba'at. Bedanya syawahid sama mutaba'ah apa, Mas Manto? Iya, apa bedanya? Sudah kita bahas ini di nukhbah. Sama mutaba'ah, bedanya apa? Pak Fadli, apa bedanya syawahid sama mutaba'ah? Kalau syawahid, jalur sahabatnya beda, ya. Dua riwayat sahabatnya pun berbeda. Sedangkan mutaba'ah, ujung sahabatnya sama. Ya, ujung sahabatnya sama, ya. Ya, tadi kenapa enggak bilang, ya? Ya. Wahada ayadan kathirun jiddan. Dan yang seperti ini banyak, ya. Ini banyak terjadi. Satu jalur sahih, satu jalur tidak sahih. Satu jalur rawi yang dhabit, satu jalur yang tidak. Satu jalur rawi yang majhul, satu jalurnya thiqah. Ya, ini banyak terjadi di zaman periwayatan para ulama, terutama zaman dahulu, ya, zaman periwayatan. Wahuwa fit tabi'in wa tabi'ihim ilal a'immatil mashhurin min ba'dihim aktharu minhu fil asril awal. Dan hal yang seperti ini, yakni sebab kedua ini, bahwa sampai kepada ulama yang satu dengan jalur yang dhaif, tapi di ulama lain ada jalur yang sahih, itu banyak di zaman ulama tabi'in atau ulama tabi'ut tabi'in, sampai kepada para imam yang masyhur, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Ini banyak terjadi di zaman mereka daripada di zaman awal, daripada di era sahabat. Ya, di era sahabat mah hadisnya langsung dengar dari Nabi SAW. Atau di era tabi'in kibar, ya, tabi'in kibar rata-rata belajarnya dengan sahabat langsung, sehingga apa, sanad itu tidak banyak variasinya. Ya, sanad hadis itu tidak memiliki banyak variasi. Wa aktsaru minal qismil awal. Dan jenis kedua ini, yakni sebab kedua, pada era tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini lebih banyak terjadi daripada sebab yang pertama. Sebab yang pertama apa, Mas Manto? Belum sampainya hadis, ya. Sebab yang pertama belum sampainya hadis. Kalau era awal itu banyak terjadi. Sedangkan sebab yang kedua ini pada era tabi'in, tabi'ut tabi'in, lebih banyak daripada qismul awal, yakni sababul awal. Tidak sampainya hadis kepada mereka. Kenapa? Karena di zaman ini, fa innal ahaditha kanat qad intasharat washtaharat. Hadis-hadis Nabi SAW sudah menyebar. Ya, seorang ulama hafiz, dia sudah membawa banyak hadis. Ya, sudah menghafal banyak hadis. Kemudian digabungkan ada ulama lain. Murid ketemu dua ulama, dia sudah langsung dapat banyak hadis. Ya, maka hadis Nabi SAW sudah menyebar dan sudah masyhur. Lakin kanat tablughu katsiran minal ulama'i min turuqin dha'ifah. Akan tetapi yang seperti ini ya seringkali sampai kepada ulama dari jalan-jalan yang lemah, dari sanad-sanad yang lemah. Waqad balagat ghairahum min turuqin sahihatin ghaira tilka turuqi. Sedangkan hadis yang sama sampai kepada ulama yang lain dari jalur-jalur sanad yang sahih, bukan jalur yang pertama tadi. Ya, bukan jalur-jalur sanad yang dhaif tadi. Fatakunu hujjatan min hadzal wajhi. Sehingga apa? Sebenarnya hadisnya itu jadi hujah. Sah dijadikan hujah, tapi dari jalur sanad yang sahih, bukan dari jalur sanad yang dhaif. Ya, dia jadi hujah ya dari sisi jalur sanad yang sahih. Ma'annaha lam tabluq man khalafaha min hadzal wajhi. Ya, padahal hadis dengan seperti ini, yakni yang sahih, dia tidak sampai kepada ulama yang menyelisihi hadisnya, yang menyelisihi hadis sahih. Kenapa? Karena tidak sampai dengan jalur yang sahih. Walihada wujida fi kalami ghairi wahidin minal a'immah ta'liqul qawli bimujibil hadithi ala sihatihi. Oleh karena itu apa? Banyak kita dapati dari kalam para imam terdahulu, mereka melakukan ta'liq. Yakni apa? Kalau hadis ini sahih, ya saya berpendapat seperti itu. Ya, yakni apa? Tergantung hadisnya sahih atau tidak. Fa yaqulu qawli fil mas'alati kadza wa qad ruya fiha haditsun bi kadza. Fa in kana sahihan fa huwa qawli. Ya, seperti apa? Ada kalanya ulama mengatakan pendapatku dalam masalah ini adalah ini, dan memang aslinya ada riwayat hadis seperti ini. Kalau hadisnya sahih, maka itu aku berpendapat seperti itu. Ya, itu sering para ulama seperti itu. Seperti apa? Seperti hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diriwayatkan in wati'a fid dam fa alaihi dinar. Kalau suami berhubungan dengan istrinya masih haid, maka wajib bayar kafarah 1 dinar. Wa in wati'a qabla al-ghusli fa nisfu dinar. Kalau berhubungannya sudah suci tapi belum mandi ya, belum sempat mandi, maka bayar kafarat 0.5 dinar. Ya. Imam Mawardi jelaskan bahwa hadis ini sebenarnya sampai kepada Imam Syafi'i. Ya, sampai kepada Imam Syafi'i tapi dari jalur sanadnya dhaif. Sehingga apa? Imam Syafi'i berkata, "In sahha qultu bihi, fa in lam yasihha fala syai'a 'alaih." Kalau hadis ini sahih, yakni aku berpendapat sesuai hadis ini, yakni bayar kafarat. Suami yang berhubungan dengan istri yang lagi haid wajib bayar kafarat 1 dinar. Kalau sahih. Kalau tidak sahih, maka tidak ada kewajiban bayar kafarat. Yani dia hanya wajib bertaubat saja. Ya, Imam Syafi'i ada kalanya seperti itu. In sahha qultu bihi. Kalau hadisnya sahih, aku berpendapat seperti itu. Ya, dan hadis ini memang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama katakan dia mausul, marfu' sampai Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan dia mauquf, hanya sampai Ibnu Abbas saja. Sehingga kalau yang sahih dia mauquf, kembali ke ikhtilaf ulama dalam usul fiqh. Mereka berhujah tidak dengan pendapat sahabatnya atau dengan qaul sahabi. Ini ya sebab yang kedua. Ya, aslinya hadis ada 2 jalan tapi sampai kepada ulama dari jalur yang dhaif. Sebab yang ketiga, as-sababu tsalits i'tiqadu dha'fil hadis bi ijtihadin qad khalafahu fihi ghairuhu. Ya. Yani apa? Ulama itu meyakini hadisnya dhaif. Meyakini hadisnya dhaif karena sebab ijtihad yang itu diselisihi oleh ulama yang lain. Loh, ini apakah sama dengan yang sebelumnya? Ini mirip memang. Ya, mirip dari sisi mengira atau dugaan hadisnya dhaif. Tapi berbeda dari sisi perinciannya. Kalau yang sebelumnya itu dari sisi banyaknya jalan. Banyaknya jalan, yang satu jalannya sahih, yang satu jalannya dhaif, yang sampai kepada ulama dari jalan yang dhaif. Sedangkan ini sebab dhaifnya bukan dari segi sanad ya. Bukan dari segi sanad, akan tetapi dari segi ijtihad. Ijtihad yang bagaimana? Ada perinciannya lagi. Ya, ijtihad yang bagaimana? Ma'qat'in nazar an tariqin akhar. Yang itu tidak melihat dari jalur sanad yang lain. Sawa'un kana sawabu ma'ahu aw ma'a ghairihi aw ma'ahuma 'inda man yaqulu mujtahidun kullu mujtahidin musibun. Ya, yang ini sebab perbedaan dalam menilai hadisnya dhaif karena sebab ijtihad. ijtihadnya ini nanti ada, apakah ijtihad dalam hal rawi atau ijtihad dalam usul fiqh nanti ada disebutkan. Ya, sama saja apakah yang benar itu ulama yang menilai hadisnya dhaif atau ulama yang menyelisihinya, yakni menilai hadisnya sahih. Atau bahkan semuanya dikatakan benar bagi yang mengatakan kullu mujtahidin musib, ya, bahwa setiap mujtahid maka dia benar. Ya. Tapi ini sudah kita bahas di waraqat. Ini kurang tepat ya, yang lebih tepat ijtihad itu fihi shawabun wa fihi khata. Yang namanya ijtihad itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Walidzalika asbabun, sebab yang ini ada terpecah lagi. Ya, terpecah lagi sebab ijtihadnya berbeda-beda. Minha an yakuna al-muhaddithu bil hadith ya'taqidu ahaduhuma dha'ifan wa ya'taqiduhu al-akharu thiqatan. Yang kedua, ikhtilaf fi hukmi rawi. Berbeda pendapat dalam menghukumi seorang rawi. Sebagian ulama hadis menghukumi rawinya itu adalah dhaif, sebagian ulama menghukumi rawinya thiqah. Sehingga apa? Ulama yang menghukumi rawinya dhaif, maka dia mendhaifkan hadisnya. Ulama yang menghukumi rawinya thiqah, maka dia mensahihkan hadisnya. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Kok bisa khilaf dalam menghukumi rawi? Wa ma'rifatur rijali ilmun wasi'un. Ya, berilmu tentang rijal, para rawi hadis, itu ilmu yang sangat luas sekali. Ya, sangat luas. Ya, kalau kita buka Taqribut Tahdzib, ya, itu rawi-rawi dari kutubus sittah. Rawinya ada berapa? Punya takrib enggak Mas Manto? Taqribut Tahdzib? Enggak punya. Ya, itu pegangan thalib hadis pemula, harus ada itu yang seperti itu. Sekitar 9000 rawi, itu baru rijal kutubus sittah saja. Belum bagaimana rawi-rawi di luar kutubus sittah. Ya, maka jauh lebih banyak lagi ya tentang ilmu rawi-rawi tersebut. Thumma qad yakunul musibu man ya'taqidu dha'fahu. Ada kalanya yang benar adalah penilaian ulama yang menilai rawinya dhaif. Ya, yang menilai rawinya dhaif litila'ihi 'ala sababin jarihin. Kenapa? Karena ulama yang mendhaifkan itu dia mengetahui sebab jarih, sebab yang mencacati periwayatan si rawi tersebut. Ya, ulama ini tahu ada sebab, wah si rawi ini fulan ini dhaif dari sisi ini. Sedangkan ulama yang mutsiqahkan dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu sebab yang menyebabkan rawinya itu didhaifkan. Ya, sehingga apa? Pendapat yang benar ulama yang mendhaifkan. Wa qad yakunu shawabu ma'al akhar li ma'rifatihi anna dhalika sababa ghairu jarihin. Ada kalanya yang benar adalah ulama yang lain, yakni ulama yang tidak mendhaifkan. Kenapa? Karena ulama yang tidak mendhaifkan tahu, tersebut itu tahu bahwa sebabnya ghairu jarihin. Sebab yang disebutkan itu aslinya tidak mencacati periwayatan ulama tersebut. Imma li'anna jinsahu ghairu jarihin. Ada kalanya karena jenis sebabnya itu aslinya memang ghairu jarih, dia tidak mencacati periwayatan rawi tersebut. Auli annahu kana lahu fihi udhrun yamna'ul jarha. Atau ada kalanya ya si rawi tersebut dia punya uzur sehingga apa, dia tidak dicacati. Misalnya apa? Misalnya di tadrib itu Imam As-Suyuti menyebutkan di antara jarah yang bighairi sababihi, ketika apa, ada rawi dia berdiri di atas birdaun. Birdaun itu apa? Tahu birdaun enggak? Birdaun itu persilangan kuda dengan keledai. Persilangan kuda dengan keledai. Ada rawi hadis dia berdiri di atas birdaun sehingga apa, ulama hadis menghukumi, wah si fulan ini dhaif. Apa dhaifnya? Itu gara-gara dia berdiri di atas birdaun. Mas Manto naik kuda berdiri. Itu langsung dihukumi dhaif. Sehingga apa, ulama yang lain tidak menerima jarah seperti ini. Ya, kenapa? Karena sebabnya itu sababun ghairu jarih. Ya, atau ada kalanya memiliki uzur. Seperti apa? Seperti Ahlul Kufah. Para rawi Ahlul Kufah yang mereka menghalalkan khomer selain dari anggur. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri. Termasuk diantara Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau termasuk yang menghalalkan khomer selain anggur boleh selama tidak mabuk. Sehingga apa? Ini mereka uzur. Uzur apa? Mereka memiliki uzur ta'wil. Mazhab Kufah yang menyebar memang seperti itu. Ya, mazhab Kufah yang menyebar itu memang seperti itu. Sehingga apa? Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga semisalnya dari Imam Ahlul Kufah itu tidak didhaifkan dengan sebab ini. Wa hadza babun wasi'un wa lil ulama'i bir rijal wa ahwalihim fi dhalika min al ijma'i wal ikhtilafi mithlu ma li ghairihim min sa'iri ahli al ilmi fi ulumihim. Dan bab ini, yakni bab tentang rawi-rawi hadis, rijal hadis, itu adalah bab yang sangat luas. Dan para ulama nyatanya memang ada kalanya sepakat, ada kalanya ikhtilaf. Ya, ada kalanya ikhtilaf dalam menghukumi sebagian rawi, sebagaimana ulama dalam ilmu yang lain mereka ada khilaf juga. Ya, dalam ilmu-ilmu itu ada yang disepakati, ada yang diikhtilafkan. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu akidah, ada bab yang disepakati, ada bab yang diikhtilafkan. Hampir di semua ilmu ada hal yang seperti ini. Ya, ada bab yang disepakati, ada bab yang diikhtilafkan. Wa minha, di antaranya, yakni yang termasuk jenis ini, yakni dia meyakini kedhaifan suatu hadis bijtihadin, karena sebab ijtihad. Apa? Alla ya'taqida annal muhaditha sami'al haditha mimman haditha anhu. وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. يعني apa? Ulama hadis yang satu meyakini bahwa rawi itu tidak mendengar, tidak sama, tidak ada sama dengan rawi yang di atasnya. Ya, tidak ada sama, tidak mendengar hadisnya dari rawi yang di atasnya. Yani apa? Hadisnya munqati, ya, terputus. وغيره يعتقد أنه سمعه. Sedangkan ulama yang lain meyakini bahwa rawi tersebut nyata punya sama, benar-benar mendengar hadis dari rawi yang di atasnya. Yang ini apa? Ini namanya ikhtilafun fi sama'i rawi. Ya, ulama khilaf tentang apakah rawi tersebut benar mendengar dari rawi di atasnya atau tidak. Seperti apa? Seperti ikhtilaf ulama hadis fi sama'il Hasan al-Basri an Samurah bin Jundub. Ulama hadis khilaf, apakah Al-Hasan Al-Basri dia mendengar dari Samurah bin Jundub atau tidak? Hasan Al-Basri tabi'in. Samurah bin Jundub sahabi. Ya, ulama hadis khilaf, Hasan Al-Basri benar mendengar dari Samurah atau tidak? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, qala Ali bin Madini, sama'ul Hasan min Samurah sahih. Menurut Imam Ali bin Madini, sama'nya Hasan dari Samurah bin Jundub itu sahih. Ya'ni sami'al Hasan an Samurah. Hasan al-Basri benar-benar mendengar dari Samurah bin Jundub. Waqad takallama ahlul hadis fi riwayatil Hasan bin Samurah. Dan nyatanya ulama hadis memang membicarakan periwayatan Hasan al-Basri dari Samurah. Qalu innama yuhadithu an sahifati Samurah. Sebenarnya Hasan al-Basri itu tidak mendengar dari Samurah. Dia menyampaikan hadisnya dari sahifah, catatan. Catatan Samurah bin Jundub saja. Yani wijadah. Ya, Samurah bin Jundub punya catatan hadis, Al-Hasan Al-Basri hanya melihat dari situ saja, tapi tidak mendengar langsung. Ini menurut sebagian ulama ada yang seperti ini. Ya, bahkan ini termasuk yang khilafnya cukup ketat di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan Sami Al-Hasan, Hasan mendengar. Ada yang mengatakan Hasan itu tidak mendengar. Ada yang mengatakan, dan ini mazhab Bukhari, Sami Al-Hasan hadis al-aqiqah faqat. Al-Hasan Al-Basri hanya mendengar hadis aqiqah saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan Hasan Al-Basri hanya mendengar 4 hadis saja. Ya, ulama hadis khilaf, apakah rawi tersebut memang mendengar hadis dari rawi di atasnya atau tidak? Ya, ini juga sebab khilaf. Wa minha, di antaranya, yakni sebab yang menjadikan hadis itu diyakini sebagai hadis dhaif karena sebab ijtihad, an yakuna lil muhaddisi halan. Seorang rawi hadis dia ada 2 keadaan. Halustiqamatin wa halutirabin. Keadaan ketika rawinya thiqah, hafalannya bagus. Dan haluttirab, keadaan ketika dia hafalannya jelek, ya. Ketika dia hafalannya jelek, biasanya ketika sudah tua, ya, itu dia hafalannya jadi jelek. Padahal dulunya masih mudanya dia hafalannya bagus. Ya, seorang rawi memiliki 2 keadaan seperti ini. Ya, dulunya dia hafalannya bagus, ketika tua hafalannya dia jelek. Mithlu an yakhtalita au tahtariqa kutubuhu. Seperti apa? Rawi yang mukhtalit. Mukhtalit ini apa maksudnya mukhtalit, Mas Manto? Apa itu ikhtilat wa fadli? Bercampur sama siapa? Namanya tukar-tukar gitu, Ustaz. hafalannya. Mukhtalit itu maksudnya ikhtalata hifzuhu, hafalannya dia salah-salah ingat. Hafalannya dia salah-salah ingat. Hafalannya tidak bagus lagi. Ya, hadis fulan malah dia sebutnya fulan. Ketukar hadisnya ya. Ketukar sanadnya. Hafalannya tidak bagus lagi. Au tahtariqa kutubuhu, atau kitab-kitabnya terbakar. Yani rawi tersebut dia dhabtu kitabin laisa dhabtu sadr. Dia kedobitannya dhabtu kitab, catatannya yang bagus, tapi hafalannya memang tidak bagus. Ya. Seperti apa? Seperti siapa? Mas Manto? Tahu enggak? Enggak pernah dengar kisahnya? Rawinya, contoh rawinya. Bukan. Nah. Contohnya Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah Asy-Syami. Ya, rawi yang terkenal masyhur satu tabaqah dengan Imam Malik, Abdullah ibn Lahi'ah. Dia qadabitannya dhabtu kitab. Ya, sehingga apa? Pernah suatu ketika dia dhabitnya dhabit kitab, kitabnya terbakar semua. Kitabnya terbakar semua. Maka bagaimana hukum rawi seperti ini? Maka ulama menjadi khilaf. Fama haddatha bihi fi hal istiqamah fa sahih. Yang disampaikan oleh ulama tersebut ketika keadaannya istiqamah, hafalannya bagus, kitabnya masih ada, maka hadisnya sahih. Wa ma haddatha fihi fi halil ittirab dhaif. Adapun yang disampaikan oleh rawi hadis tersebut ketika dia ittirab, hafalannya sudah tidak bagus, ya, kitab-kitabnya sudah terbakar, maka hadisnya dhaif. Fala yudra dzalikal hadits min ayyin naw'ain. Sehingga apa? Hadis dia, rawi tersebut ini yang berubah keadaannya, tidak diketahui dari jenis yang mana, apakah sahih atau dhaif. Waqad 'alima ghairuhu annahu mimma haddatha bihi fi hal al-istiqamah. Sedangkan ulama yang lain mengetahui bahwa si fulan menyampaikan hadis ketika masa bagusnya. Seperti apa Abdullah bin Lahi'ah tadi, di tahun sekian kitab-kitabnya terbakar. Sehingga apa? Yang hadisnya sahih adalah sama'ul qudama, para murid-muridnya yang lama itu hadisnya sahih. Seperti apa? Seperti Sufyanain, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahb bin Abdullah al-Qa'nabi, ya, dan Abdullah bin Zaid al-Muqri, ya, mereka dan Qutaibah bin Sa'id, itu rawi-rawi yang diterima. Kenapa? Karena sama mereka qadim, sama mereka sudah lama sebelum kitab-kitabnya terbakar. Adapun kalau murid-murid juniornya, murid-murid Abdullah bin Lahi'ah yang junior, yang samanya baru setelah terbakar kitabnya, maka itu tidak dipakai, ya, itu dihukumi dhaif. Wa minha, di antara sebab dari jenis ini, yakni diyakini hadisnya dhaif karena sebab ijtihad, an yakuna al-muhaddithu qad nasiya dzalikal hadits. Ya, yakni apa? Rawi hadisnya sendiri lupa hadisnya. Falam yadhkurhu fi ma ba'du aw ankara an yakuna haddathahu fiya'taqidu anna hadha 'illatun tujibu tarkal hadits wa yara ghayruhu anna hadha la yamna'u al-istidlal bihi wal mas'alatu ma'rufah. Yani apa? Rawinya aslinya sudah meriwayatkan hadis itu, tapi qadarullah dia lupa hadisnya sendiri, ya, ini terutama terjadi pada ulama yang mengandalkan hafalan, ya, qadarullah dia lupa hadisnya, sehingga apa? Ketika ketemu dengan rawi yang lain di kali yang kedua, di majlis yang kedua, ya, ketika ditanya, ya syekh, katanya engkau punya hadis ini, kata syekhnya, syekh gak punya hadis itu, kata siapa? Ya, di kali yang kedua syekhnya mengingkari hadisnya, syekh tersebut, rawi tersebut mengingkari hadis tersebut, ya, dia tidak meyakini atau tidak mengakui punya riwayat hadis itu. Sehingga apa? Sehingga masalah ini ulama khilaf, ini namanya masalah man haddatha wa nasi, ya, ulama yang menyampaikan hadis kemudian dia lupa. Ulama khilaf tentang hal ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan ambil halah ula, ya, ambil keadaan pertamanya, yakni dia sudah ada dari jalur ketika dia ingat, maka itu yang sahih. Sebagian ulama ada yang mengambil kedua, ketika ulama hadis mengingkari hadisnya, dia tidak memiliki hadis itu, maka itu yang dipakai, ya, maka itu yang dipakai, ya, sehingga apa, ulama yang menolak itu meyakini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena dia diingkari oleh rawinya sendiri. Wa minha, di antara sebab dari jenis ini, ya, yakni apa? Hadisnya diyakini dhaif karena sebab ijtihadi. Anna katsiran minal hijaziyyin, يرون ألا يحتج بحديث عراقيين ولا شاميين إن لم يكن له أصل بالحجاز. Sebagian atau bahkan banyak ulama Hijaz, mereka berpendapat tidak boleh berhujah dengan hadis Iraqi, dengan hadis yang rawi-rawinya dari Irak. Begitu pula hadis Syami, hadis yang rawi-rawinya dari Ahlu Syam saja, yang hadisnya itu lam yakun lahu aslun bil Hijaz. Hadisnya itu tidak ada dari jalur ulama Hijaz. Ya, dari jalur ulama Mekah Madinah itu tidak ada. Sebagian ulama ahli Hijaz mazhabnya seperti ini. Ya, hatta qala qailuhum, sampai sebagian ada yang mengatakan nazzilu ahaditha ahli al-Iraq bimanzilati ahaditsi ahli al-Kitab. Ya, hukumi hadis-hadis ahlul Iraq, ya para ulama dari Irak, sebagaimana hadis-hadis ahlul Kitab. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Sebagian ada yang seperti ini. Wa qila li akhar Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah hujjah, qala in lam yakun lahu aslun bil Hijaz fala. Bahkan sampai ada yang mengatakan seperti ini, jalur Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, Mansur bin Mu'tamir, dari Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, ini hujjah. Ya, maka dia katakan kalau tidak memiliki asal sanad rawi-rawi dari Hijaz, maka ini bukan hujjah. Ya, ini berlebihan seperti ini. Kenapa? Karena sanad ini aslinya sanad emas, ya. Ini sanad ini kalau di kitab-kitab mushalah hadis sebagian ulama ada yang mengatakan ini sanad emas, ya. Dan rawinya fuqaha semua, Sufyan faqih, Mansur faqih, Ibrahim faqih, Alqamah faqih, Abdullah bin Mas'ud fuqaha sahabat, ya. Ini padahal rawinya sangat bagus, tapi ada yang sampai menolak sanad ini. Wa hadha li'i'tiqadihim anna ahlal Hijazi dhabatu sunnah falam yashidh 'anhum minha shay. Kenapa? Karena ada yang meyakini bahwa ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, Mekah Madinah, mereka sudah menguasai sunnah. Sunnah itu sudah ada di mereka. Tidak ada satu sunnah pun yang luput dari mereka. Sebagian ada yang meyakini seperti ini. Wa anna haditsal iraqiyyin waqa'a fihi ittirab aujaba at-tawqifa fiha. Sedangkan hadis-hadis ahlul Iraq, para rawi dari Irak, itu ada ittirab, ada ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf sesama, ya, rawi satu rawi yang lain, bahkan ada kadzib, ya, awalnya dusta dan tadlis, itu juga banyak menyebar di rawi ahli Irak. Sehingga apa? Kita tawakuf, ya, jangan langsung kita terima dari rawi-rawi hadis ahli Irak. Wa ba'dul iraqiyyin yara an la yuhtajja bi haditsi syamiyyin. Begitu pula sebalik ini tadi pendapatnya ulama, sebagian ulama ahli Hijaz. Bahkan sebagian ulama ahli Irak ada juga yang berpendapat tidak boleh berhujah dengan hadis syamiyyin, dengan hadis, ya, dari ulama Syam, ya, tidak bisa dijadikan hujah, ya. Sebagian ada yang berpendapat seperti ini. Tapi kata Syekh Islam, ini pendapat yang tidak benar. Tad'if yang seperti ini, tad'if yang tidak benar. Wa in kana aktsarun nasi 'ala tarki tad'ifi bihadza. Dan walaupun kebanyakan nas di sini tentu ulama, ya, kebanyakan ulama hadis meninggalkan tad'if dengan sebab seperti ini. Ini penilaian yang tidak benar. Penilaian mendhaifkan hadis semata-mata rawinya Irak, rawinya Syam, ya, itu tidak benar. Ya, fa mata kana al-isnadu jayyidan kana al-haditsu hujjatan. Ya, yang benar jika hadisnya memang bagus sanadnya, sanadnya para perawi yang thiqah, maka hadisnya bisa dijadikan hujjah. Sawa'un kana hijaziyan aw iraqiyan aw syamiyan aw ghairu dzalika. Sama saja apakah hadisnya dari para perawi ahli Hijaz saja, atau para perawi ahli Irak saja, atau para perawi ahli Syam saja, atau para perawi negeri lainnya yang tidak ada di Hijaz, maka lihat sanadnya, selama para rawinya thiqah, maka hadis yang bisa dijadikan hujjah. Waqad sannafa Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu kitaban fi mafaridi ahli al-amsar min as-sunan. Ya, dan al-Imam Abu Daud As-Sijistani beliau punya kitab khusus tentang ini. Ini apa? Tentang mafarid ahli al-amsar. Hadis mufrad, yakni hadis penduduk negeri yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Yang ulama negeri lainnya enggak punya hadis itu. Ya, ulama lainnya tidak punya hadis itu. Yubayyinu makhtassa bihi ahlu kulli misri minal amsar minas sunani lati la tujadu musnadah inda ghairihi. Yang beliau menjelaskan kekhususan masing-masing penduduk negeri, mereka punya sunnah, punya hadis yang tidak ada secara musnad dari jalur ulama yang lain, misalnya Madinah, wa Makkah, wa Taif, wa Dimashq, wa Himsa, wa Kufah, wa Basrah, wa ghairiha, ila asbabin ukhar ghairi hadhihi. Seperti apa? Seperti khusus ulama Madinah punya hadis yang tidak ada di negeri lain, ulama Makkah juga punya hadis yang tidak ada di negeri lain, ulama Taif pun seperti itu. Ya, seperti di antara contohnya hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Hadis itu hadis Syamiyyin. Ya, hadis itu hadis apa? Syamiyyin. Abu Dzar itu wafatnya di Syam, ya. Dan itu hadisnya dikenal sebagai hadis musalsal bi Syamiyyin. Bahkan kata Imam Ahmad, dia ini hadis paling agung di ahli Syam. Ya, hadis paling agung di ahli Syam. Sehingga apa? Masing-masing negeri punya sunnah yang mereka ketahui, yang itu ada kalanya tidak diketahui oleh penduduk negeri lainnya. As-sababur rabi', sebab yang keempat, ishtiratuhu fi khabaril wahidil adli al-hafidhi syurutan yukhalifuhu fiha ghairuhu. Sebab yang keempat, ketika ada hadis khabar wahid, hadis ahad. Hadis ahad itu apa, Mas Manto? Bukan. Hadis ahad nanti terbagi lagi. Apa itu hadis ahad? Terbagi lagi dia menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Dia yang tidak terpenuhi syarat mutawatir. Ya, hadis ahad yang tidak terpenuhi syarat mutawatir. Ya, sebagian ulama, hadis ahad seperti ini boleh diterima tapi dengan syarat, dengan catatan. Yang ulama hadis lain tidak memberikan syarat seperti itu. Ya, ulama hadis lain itu tidak memberikan syarat dan catatan seperti itu. Sehingga apa? Nanti jadi beda penerimaannya terhadap hadis yang memang ada, betul-betul ada, tapi dia ahad. Mithla ishtirati ba'dihim 'aradul hadis 'alal kitabi was sunnah. Seperti apa? Sebagian ulama mensyaratkan kalau ada khabar wahid, hadis ahad, dia harus dilihat, dibandingkan dulu dengan Al-Quran. Dibandingkan dulu dengan sunnah, yakni sunnah mutawatirah. Dibandingkan dulu. Ya, kalau sesuai sejalan, maka diterima. Mafhumnya apa? Kalau tidak sesuai, tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, maka tidak diterima. Ya, sebagian ada yang mazhabnya seperti ini. Dan ulama lain menyelisihi syarat ini. Ya, ulama lain tidak ada yang mensyaratkan seperti itu. Washtiratu ba'dihim an yakuna al-muhaddithu faqihan idza khalafa qiyas al-usul. Sebagian mensyaratkan bahwa disyaratkan rawinya harus faqih. Ya, rawinya harus faqih jika riwayatnya itu menyelisihi qiyas, ya. Ini diantara mazhabnya sebagian Hanafiyah. Sehingga apa? Mereka menolak hadis Abu Hurairah. Kenapa hadis Abu Hurairah? Abu Hurairah laisa faqih. Ya. Sedangkan ini tentu saja diselisih oleh ulama yang lain. Ya, terutama ulama Madinah. Hadis Abu Hurairah banyak bertebaran di Madinah dan para ulama menukilkan hadis Abu Hurairah dari zaman ke zaman. Ya, dan itu diselisihi oleh ulama selain Hanafiyah. Ya, tidak ada syarat rawi harus faqih. Yang penting hadis yang disampaikan benar. Ya, apakah rawinya faqih atau tidak faqih. Bahkan syarat ini diselisihi oleh yakni apa? Bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Rubba muballighin ghairu faqih. Ya, ada kalanya yang menyampaikan hadis, mendengar hadis pertama kali, dia bukan faqih. Ya, rubba yuballighu ila man huwa afqahu minhu. Ada kalanya rawi hadis, dia menyampaikan hadis kepada yang lebih faqih daripada dia. Ya. Wa ishtirati ba'dihim intishar al-hadith wa zuhurahu idza kana fi ma ta'ummu bihi al-balwa. Ya, sebagian ada yang mensyaratkan hadisnya harus masyhur. Ya, hadisnya harus masyhur, diriwayatkan dengan banyak jalan, kalau hadisnya itu tentang masalah ta'ummu bihil balwa. Apa itu masalah ta'ummu bihil balwa? Masalah yang dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, masalah yang dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, seperti apa? Masalah toharoh itu harus jalannya banyak. Sahabat yang mendengarnya harus banyak, tabi'in yang harus banyak, tabi'u tabi'in yang harus banyak. Seperti apa? Masalah haid misalnya. Maka itu masalah yang dibutuhkan oleh seluruh wanita yang haid. Maka itu disyaratkan sahabatnya harus banyak, tabi'innya banyak, tabi'ut tabi'innya banyak. Sehingga apa? Kalau ada khobar wahid hanya dari satu jalur saja, sedangkan masalahnya itu dibutuhkan oleh orang banyak, maka itu satu jalurnya tidak diterima. Ya, sanad yang walaupun sahih ya, tapi dia tidak masyhur tersebut, maka itu tidak diterima. Ya, ini pun dalam mazhab Hanafi ya. Ini pun syarat dalam mazhab Hanafi yang ini diselisihi oleh ya ulama dari mazhab yang lainnya. Ya. Diselisihi oleh ulama dari mazhab yang lainnya. Isya jam berapa ya? Jam Isya. Ya. Sebab ya wallahualam ya, barangkali ya kita cukupkan sekian karena sebab yang kelima maka ini butuh agak pembahasan ya, wallahualam ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.